petunjuk yang disertai pertolongan daripada Allah untuk memperolehinya. Hidayah ini hanyalah hak mutlak. Yang tertinggi punya hidayah, hidayah taufik. Hidayah taufik orang lain tak boleh bagi, melainkan Allah saja yang boleh bagi. Berdasarkan firman Allah, surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya, kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang yang menerima petunjuk. Nabi Muhammad tidak boleh bagi petunjuk pada Abu Talib, sedangkan Abu Talib bapa saudara dia, dan dia tinggal di rumah bapa saudara dia. Sehinggalah bapa saudara dia sakit nak mati pun, Nabi masih lagi suruh sebut Allah, Allahu Rabbi. Suruh sebut, tak mau sebut. Pasal apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Nuh dengan dua orang saudara dia, dua orang yang paling rapat dengan dia, isteri dan anak dia pun Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah. Nak kata apa tuan-tuan? Isteri Nabi Lut pun Nabi Lut tak boleh buat. Apatah lagi tak biasa. Apatah lagi dakwah biasa. Nabi pun tak boleh bagi hidayah. Kita nak compare Nabi dengan penceramah, pasal apa? Dia itu berceramah aja, anak awal biru. Nak kata apa? Dia itu isteri, dia itu pun teruk, dia mengajar orang. Selalu kita menilai orang, kita tak menilai apa yang dia cakap. Layak tak layak tentang kata benda itu pada Rasulullah? Sibuk nak dakwah ke orang, bapak saudara pun kafir. Apa yang dia cakap kat Nabi macam itu? Kenapa kita tak cakap pada Nabi macam itu? Sebab Allah dah kata dah, kamu takkan boleh bagi hidayah. Walaupun kamu Nabi. Kalau Allah tutup pintu hati, ya, memang tak boleh kata apa. Begitulah kita pun, kalau tuan-tuan jumpa ustaz ke, penceramah ke, pendakwah ke, tengok keluarga dia pun haru biru, tak salah nilai keluarga dia. Mungkin dia cakap, tapi isteri tak mengikut. Saya pergi dengan satu tutup guru meninggal. Isteri tak pakai tudung, dulu-dulu ni. Kalau pakai pun remuh nampak. Dia tok guru. Datang satu hamba Allah masuk dalam kelas kami. Ampa ni mengaji dengan apa dengan dia. Bini dia pun tak pakai apa. Tudung pun tak pakai. Ampa dia ikut saya apa. Kami diam, tak jawab. Dia duduk bising sangat. Buk-buk-buk-buk-buk bicara ustaz lain lah. Ustaz tu tak warok lah. Apa ikut bini tak ikut orang. Saya pun bangun. Saya kata, abang, kalau abang pandai daripada dia, kami ikut abang. Kalau abang ngajak kami, terror daripada dia lagi, kami ikut abang, terus dia belah. 2-3 hari lepas tu, ustaz ni main ngajak. Bila dia tahu orang-orang dia masuk dalam kelas kami, duk komplain dia. Dia kata pada kami, pelajar-pelajar ni, hampa tahu kan aku ni? Dia bahasa aku dengan kami. Hampa tahu kan aku ni? Aku ni lebih kurang Nabi Nuh lah. Cakap bini tak mau ikut. Nabi Nuh tu cakap dengan bini dia. Bini tak mau ikut pun nak kata apa. Serupalah aku pun. Cakap suruh-suruh. Isteri tak mau ikut. Nak kata apa. Apa kau tahu masalah aku di rumah. Ha, ini dia tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita berceramah garang yang dengan bini takut. Banyak kau orang macam tu lah. Hak menyembah darah di kedai kopi tu tuan-tuan. Cuba panggil dia. Sebut nama isteri. Tak apa lah. Marah ke Josh Bush ni, subhanallah. Bila anak bagi tahu, pak, mak panggil balik. Okay. Tinggal, saya tarik tak habis pun. Sebab tu dia cakap darah je tuan-tuan. Cakap ni kuat ya. Dah lama isteri dia baru, isteri dia pakai tudung. Balik pada haji, isteri dia baru. Ini tuan-tuan, meninggal pun untuk guru. Tapi orang alim. Orang alim tuan-tuan. Nak buat kata apa kan isteri dia? Dia pun dah habis malu pun nak kata apa. Takkan nak cerai pun. Nasihat tiap-tiap hari, nasihat tiap-tiap hari. Sebab tu Sayyidina Ali kata, jangan tengok siapa yang cakap. Tolong tengok apa benda yang dia cakap. Kita sekarang ni tengok siapa cakap tu menyakit. Bila kita tengok siapa bercakap, kita akan nilai dia. Kita akan menilai dia